الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan, ini pertemuan yang kedua bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kita kembali memulai dari awal pada halaman 3. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Di dalam ungkapan yang lain, di manuskrip yang lain dengan kata-kata yang ada di bawah atau di footnote nomor 1 ada kata-kata Rabbi yassir. Ini perkataan Al-Qayyim di manuskrip yang lain. Wa a'in bi rahmatika. Ya. Ini di manuskrip yang diberi rumus oleh pentahqiq, yaitu sin. Kemudian di manuskrip yang zai, kata-kata Ibnu Qayyim berbeda lagi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma waffiq. Ya. Allahumma waffiq, yaitu doa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di manuskrip yang dia rumuskan dengan lam, yaitu Rabbi yassir wa a'in. Rabbi yassir wa a'in. Ya. Rabbi yassir wa a'in. Ini perbedaan-perbedaan tulisan di manuskrip tersebut dan tidak merubah makna. Semuanya bertitik tolak pada penyerahan diri kepada Allah, memuji Allah, memohon bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Ini pembuka. Ya, dan tidak ada alhamdulillah sebagai mukaddimah. Dia langsung ke bunyi kitab, ya. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim sudah mewakili, karena bunyi hadisnya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang memiliki keutamaan, memiliki nilai, lalu dia tidak membaca Bismillah, maka dia terputus, maksudnya terputus dari rahmat, dari keberkahan, ya, apa? Kullu amalin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Ya. Itu kira-kira lafaz hadisnya. Setiap amalan yang memiliki bal, yaitu nilai, harga, keutamaan, lalu tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ya. Maka dengan dimulainya oleh Ibnu Qayyim kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Dan bahkan dimulainya amalan dengan alhamdulillah juga sudah cukup, walau tanpa bismillah. Ya. Walau tanpa bismillah. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceramahnya, khutbahnya, kajiannya dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Tambah bismillah. Dengan alhamdulillah sudah mewakili. Jadi dua itu. Sekarang alhamdulillahnya tidak ada, tetapi sudah diwakili oleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Kemudian kita melanjutkan. Ma taqulus sadatul ulama'u. Ma taqulu as-sadatul ulama'u a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya. Ibtuliya, alifnya jangan digaris bawahi atau jangan dikasih harakan, ya. Karena kalau kita melanjutkan nanti fi rajulun ibtuliya. Ini dalam ilmu bahasa Arab dinamakan dengan hamzah wasal. Dia kalau bersambung tidak dibaca. Kalau dia sendiri maka dibaca ibtuliya. Ya. Di antara tandanya di rumah alifnya tidak ada hamzah. Ya. Tidak diletakkan hamzah. Kalau diletakkan hamzah, dia bukan hamzatul wasal namanya. Dia hamzatul qata. Dia harus dibaca walau bersambung. Ya, walau bersambung. Kita membaca fi rajulin ibtuliya bibaliyatin. Ya, kalau kita baca bersambung fi rajulun ibtuliya bibaliyatin. Lanjut, wa alima annaha inistamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu wa qadij tahada, sama dengan ibtuliya tadi, hamzanya juga hamzatul wasal, wa qadij tahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha. Inilah bahagian pertama dan ini adalah awal dari kitab ini yang dimulai dengan bunyi pertanyaan. Belum habis pertanyaannya lagi, tetapi intinya itu tadi. Ya. Artinya, apa yang diucapkan atau disampaikan, diterangkan oleh as-sadatul ulama'u a'immatuddin. Ini satu ini. As-sadah, pemimpin-pemimpin, sayyid, itu asal katanya. Al-ulama, para ulama, a'immatuddin, imam-imam agama, para imam. Ini awal pertanyaan, apa yang diungkapkan, dijelaskan, diterangkan oleh pemimpin-pemimpin, para ulama, imam-imam agama, kata orang yang bertanya ini. Radiyallahu anhum ajma'in, ini mendoakan para ulama. Ya. Tentang apa? Keterangan para ulama tadi fi rajulin, tentang seseorang ibtuliya bibaliyatin, diuji dengan cobaan. Baliyah artinya ujian atau bala dalam bahasa, dalam ungkapan lainnya. Baliyah, bala, ya, dari suku kata yang sama. Tentang seseorang yang diuji dengan cobaan, wa alima, dan orang tadi tahu, ya, annaha, bahwasanya cobaan ini, ujian ini, inistamarrat bihi, jika selalu padanya, ya, bila selalu berada padanya dan tidak bisa dicabut dan tidak dilepas, maka cobaan ini, ujian ini, afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu, akan merusak dunia dan akhirat orang ini. Jadi bukan dunia saja yang terancam, tetapi akhirat juga. Menunjukkan bahwa ujian, cobaan itu berat sekali. Ya, berat sekali. Kemarin di ujung-ujung perjumpaan kita yang lalu, kita mengambil pelajaran apa? Bahwa kitab ini merupakan pelajaran bagi kita tentang tanya jawab. Ya, tentang tanya jawab. Terkadang pertanyaan itu benar-benar berkah. Pertanyaan itu benar-benar berkah. Memberikan keberkahan, memberkahi yang bertanya, memberkahi yang menjawab, memberkahi semua orang yang berjumpa dengan pertanyaan dan jawabannya. Dia, kitab ini kan saking sangat besar, tetapi dia hanya jawaban dari pertanyaan. Dan banyak sekali karya-karya para ulama, bahkan sebelumnya, banyak sekali hadis-hadis Nabi, yang hadis ini muncul disebabkan oleh apa? Oleh pertanyaan. Oleh pertanyaan. Ya, dimuncul oleh pertanyaan. Menunjukkan bahwa pertanyaan itu terkadang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya dalam agama ini ada fikihnya. Ada tuntunannya. Ya, ada aturan mainnya. Kadangkala pertanyaan itu benar-benar diberkahi oleh Allah dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Ini yang kita catat baik-baik di akhir pertemuan yang lalu. Dan bahkan saya sempat mencontohkan bagaimana sesi tanya jawab ini benar-benar diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Walaupun tidak secara resmi lagi. Ya. Pengajiannya sudah selesai. Misalnya kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala, dia sudah menutup pengajiannya. Ya. Kemudian ketika dia turun dari kursinya dan duduk di depan kursinya di Masjid Nabawi itu, maka berdatanganlah banyak orang mengelilinginya. Yang datang banyak itu bukan semuanya untuk bertanya. Bukan semuanya untuk bertanya. Tetapi yang paling banyak adalah mendengarkan pertanyaan. Mendengarkan. Karena pertanyaan terkadang muncul dari orang yang berilmu. Makanya cara dia bertanya pun berbeda. Uslub pertanyaannya berbeda. Susunan katanya berbeda. Kemudian kualitas pertanyaannya juga luar biasa. Makanya yang mengelilingi para ulama, para ahli ilmu itu bukan orang yang ingin bertanya semua, tetapi orang yang ingin belajar. Yang kedua, mendengarkan adab menjawab. Karena terkadang dalam menjawab pertanyaan seorang ulama, nampak mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Dalam menjawab, bukan jawabannya, tetapi dalam cara dia menjawab. Cara dia menjawab. Ya. Makanya ketika kita membaca tanya jawab para ulama, baik dan juga mendengar tanya jawab yang ada di antara ulama dan ahli dan para penuntut ilmu, seringkali termasuk di zaman Nabi SAW, seringkali kita mendapatkan jawaban itu dimulai oleh ulama tadi dengan mengatakan, wah, ini pertanyaan yang indah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya yakin tidak akan ada orang yang menanyakan pertanyaan ini selain dari kamu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Ya. Ketika Abu Hurairah menanyakan satu pertanyaan, kata Nabi SAW, saya tahu bahwa pertanyaan yang seperti ini tidak akan muncul selain dari dirimu. Begitu apresiasi yang diberikan oleh Nabi terhadap pertanyaan Abu Hurairah. Karena makna, manfaat, mendalamnya isi pertanyaan tersebut. Ya. Makanya ketika kita melihat berbondong-bondongnya orang, jangan dikira mereka semua bertanya. Tetapi mereka menjadikan mendengarkan pertanyaan dan jawaban, baik itu adab menjawab dan isi jawaban, ini lebih banyak faedahnya kalau mereka ketahui daripada mendengarkan pemamparan materi. Karena terkadang dalam pertanyaan itu kita belajar cara bertanya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelajaran itu sendiri yang tidak sampai pemikiran kita kepada pembahasan yang memang ada dalam pembahasan yang dipaparkan walaupun gurunya tidak menyampaikan, tapi ada di antara murid yang pemahamannya membawa kita kepada pembahasan tersebut sehingga dia tanyakan kepada gurunya yang belum dibahas oleh gurunya yang membukakan keberkahan untuk banyak orang. Ya. Makanya banyak, bukan beliau saja. Penuh di, bahkan berkerumun orang di sana berdesak-desakan, bahkan ketika dia berjalan pun ya, pergi meninggalkan masjid dari tempat selesai sholat menuju kendaraannya sampai ke pintu mobilnya, mereka-mereka ini selalu, kita di kampus seperti itu ya. Walaupun kalau di kampus itu tidak seperti di Masjid Nabawi seperti ulama-ulama besar itu, tetapi tetap ada orang-orang yang mengiringi para ulama, para ahli ilmu untuk bertanya ya, untuk bertanya. Ini catatan penting bagi kita. Dan orang ini kan, pertanyaan orang ini menunjukkan bahwa permasalahannya sangat pelik dan sangat besar, sangat urgen dan penting sekali. Maka kalau seandainya ujian dan cobaan itu tidak lepas dari hidupnya, maka dunia dan akhiratnya rusak. Afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia orang yang ditimpa oleh musibah, oleh ujian ini, itu dosa. Maksudnya dosa. Berbuat dosa. Yang ujian tadi berdosa, melakukan dosa-dosa dan maksiat. Sementara orang ini sudah berusaha untuk menentangnya, untuk meninggalkannya dari dirinya dengan segala cara. Sudah berbagai macam usaha dia meninggalkannya, tetapi belum juga berhasil. فَمَا تَزْدَادُ إِلَّا تَوَقُّدًا وَشِدَّةً. Dan tidaklah usahanya tadi menambahkan kecuali semakin menyala-nyala, semakin bersangatan perbuatan tersebut dilakukannya. Diusahakannya satu kali, ternyata dilakukan setelah itu berkali-kali. Banyak dosa-dosa yang seperti itu. Menyesal sebentar, kemudian diulangi 10 kali. Walaupun dalam mengulangi itu, dia benar-benar sempit hatinya, dadanya. Ya. Kemudian dia mengatakan, فَمَلْ حِيلَهْ hidupnya, apalagi cara yang bisa untuk saya lakukan untuk membendungnya, untuk menyingkap sehingga saya selamat dari musibah dan bencana ini. Kemudian pertanyaan ini, memang orang yang bertanya ini nampak keikhlasannya, nampak kejujurannya bertanya. Salah satu tandanya pertanyaan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawaban ini sebagai obat dan sebagai judul. Ya, jawaban yang dibuat oleh Ibnu Qayyim panjang lebar menjelaskan tentang penyakit dan obatnya. Ya. Kata yang bertanya, farahimallahu man aana mubtalan. Ini doanya. Ini berkahnya pertanyaan beliau. Dia mengatakan semoga Allah merahmati orang yang membantu dan menolong saudaranya yang sedang diuji. Ya. Saudaranya yang sedang mendapat bencana, cobaan. Kemudian dia membawakan hadis. Ini menunjukkan bahwa dia berilmu. Dan menunjukkan juga bahwa orang yang mengerti agama, yang berilmu, belum tentu bersih dari dosa. Ya. Belum tentu dia selamat dari dosa besar. Makanya jangan dianggap orang yang berilmu itu suci. Karena kesucian itu adalah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan taufik dari Allah. Berupayanya seseorang untuk menjauh dari dosa, mendekati ibadah dan pahala adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia membawakan hadis, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Ini hadisnya Allah Subhanahu wa taala ya dalam berada dalam pertolongan hambanya, maksudnya memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, ketika hamba ini menolong saudaranya, ya, dia ingin sekali mendapatkan jawaban di mana dia bisa lepas dari dosa-dosa tersebut yang dia sudah bersusah-susah berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkannya, tetapi tetap tidak bisa lepas darinya. Lalu dia minta nasihat, minta obat dari orang-orang yang berilmu. Ya, fa'ajaba, inilah sebab ditulisnya kitab ini oleh Ibnu Qayyim sebagai jawaban dari pertanyaan. Dan dia ketika membacanya mungkin menyadari betapa sempitnya hidup orang ini, betapa butuhnya ada orang, betapa butuhnya dia kepada orang yang melapangkan, memberikan jawaban dan melapangkan urusannya. Maka dia menulis jawabannya panjang lebar. Ya. Fa'ajaba syekhul imamul alimu. Sebelumnya. Sebelumnya ada aftuna ma'jurin. Aftuna ma'jurin. Berilah kami fatwa. Semoga kalian diberikan pahala. Ma'jurin maksudnya. Semoga kalian diberi pahala. Ya. Kemudian fa'ajaba syekhul imamul alimu. Syekhul Islami Muftil Firaqi Syamsuddini Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Imamil Madrasatil Jauziyah di Dimashq Al Mahrusati radhiyallahu anhu. Ya, ini perkataan perawi dari kitab ini. Maka dijawablah pertanyaan itu oleh Imam yang berilmu, Syekhul Islam, mufti, ya, segala kelompok al-firaq, mufti al-firaq, maksudnya memberikan fatwa kepada, bukan firaq di sini, maksudnya kelompok-kelompok dalam agama, tapi golongan dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, suku-suku, ya, semua orang diberinya fatwa. Siapa dia? Syamsuddin, ini gelarnya, Syamsuddin, matahari agama. Ya, ini gelarnya Syamsuddin. Banyak para ulama yang memiliki gelar yang seperti ini, Syamsuddin, Fakhruddin, banyak lagi. Ya, Abu Abdullah ini kunyah, Muhammad ini namanya, nama Ibnu Qayyim Muhammad, Ibnu Abi Bakrin, Abu Bakar kunyah ayahnya atau nama ayahnya, kemudian Ibni Ayyub ini kakeknya. Imamu al-Madrasatil Jauziyah. Imamu atau imami al-Madrasatil Jauziyah, yang pemimpin sekolah Jauziyah. Ya, Jauziyah nama sekolah yang dahulu ayahnya Abu Bakar merupakan pengurus inti yang mengurusi sekolah Jauziyah di Damaskus. Ya, di Damaskus, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Ini doa asal dari taraddi, yaitu radhiyallahu, ini untuk siapa? Untuk para sahabat, tetapi bisa jadi kita ya mendoakan untuk orang-orang yang beriman, semoga Allah meridainya, itulah artinya. Tetapi ini merupakan untuk biasanya para sahabat dilakukan atau didoakan dengan memohon keridhaan Allah untuk mereka, karena Allah yang mengungkapkan demikian, radhiyallahu anhum maradu an as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu an. Ya, tapi di sini diungkapkan oleh perawi kitab ini untuk Ibnu Qayyim. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, mendoakan keridhaan untuk siapapun juga boleh. Ya, semoga Allah meridaimu. Ya. Wahai guruku, atau wahai saudaraku, wahai ibuku, wahai ayahku, wahai istriku, wahai suamiku, boleh. Ya, boleh. Walaupun secara kaedah, permohonan radhiyallahu an ini untuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian Ibnu Qayyim, ini mulai perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Ini mulai perkataan Ibnu Qayyim. Sementara tadi perkataan perawi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bisa jadi merupakan tambahan dari pembukaannya. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai oleh Ibnu Qayyim sendiri, ya, jawabannya ini dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu salah satu dari tuntunan yang tadi telah kita bahas. Baik dengan memulai dengan alhamdulillah ataupun bismillah ar-rahman ar-rahim. Kata Ibnu Qayyim, "Tsabata fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Ini pembukaan yang luar biasa ya. Orang tadi kan ingin apa? Yang diminta oleh pertanyaan tadi apa? Obat. Yang dia inginkan dengan pertanyaan itu obat. Maka ketika Ibnu Qayyim membawakan hadis bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ini sudah obat ini. Ini sudah obat. Makanya luar biasanya ya. Luasnya pemahaman para ulama. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia yang berhak untuk dipuji, lalu dia membawakan hadis yang sahih. Tsabata fi sahihil Bukhari. Terdapat dalam kitab sahih Bukhari min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Ini luar biasa. Ini motivasi yang luar biasa. Ya, keyakinan bahwa apapun penyakit pasti ada obatnya. Baik penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Ya. Karena hadis ini umum. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, itu terjemahannya, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan untuk penyakit itu penawarnya, obatnya. Syifa. Obatnya atau penawarnya. Pembukaan yang luar biasa. Ya. Sudah menanamkan sama dengan pembunuh 100 orang ketika berjumpa dengan ulama, perkataan pertama yang keluar dari ulama tadi yang didasarkan kepada ilmu itu obat. Apa katanya? Tidak ada satu pun kekuatan yang bisa menghalangimu dari taubat. Ini kata-kata motivasi yang luar biasa. Ya. Tidak ada satu pun kekuatan. Tidak ada satu pun kekuatan yang bisa menghalangimu dari taubat. Ya. Ini luar biasa. Ini menunjuk bahwa orang yang mendengarnya, yang ingin mendapatkan ini mendapatkan jawabannya sudah terobati sebelum dia mendapatkan resepnya. Makanya terkadang dokter itu hanya dengan kata-kata, ya. Ketika konsultasi diberikannya motivasi-motivasi, orang yang datang susah-susah berjalan, tiba-tiba keluarnya sehat. Ya, keluarnya sehat. Resep belum dibelinya. Belum ditebusnya resep obatnya. Ya. Sudah sehat. Karena terkadang dokter itu memiliki juga kelebihan dalam menyemangati pasiennya untuk sembuh. Untuk sembuh. Terkadang ungkapan itu mendahului kesembuhan dengan obat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyembuhkan tetap Allah Jalla wa Ala, tetapi Allah memberikan sebab. Terkadang sebabnya dengan kata-kata. Makanya di sini Ibnu Qayyim mengobati. Orang ini sudah berputus asa. Yang bertanya ini sudah kita bayangkan bagaimana putus asanya. Dia sudah bergelimang dengan dosa dan dia sadar bahwa itu dosa besar. Ya. Dan dia tahu kalau seandainya terus menerus dia melakukannya, maka hancur dunia akhiratnya. Dan dia juga sudah berusaha untuk meninggalkannya, membersihkan diri, tapi tidak juga berhasil. Bahkan semakin ditinggalkan, semakin kembali dan semakin menyala-nyala semangatnya untuk berbuat dosa. Dia sudah kehabisan cara. Malhila, apa caranya lagi? Ya. Kata-kata ini sangat menyentuh Ibnul Qayyim. Makanya ketika dia memulai menjawabnya, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban hadis ini. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Ya. Bahkan bukan satu hadis yang dia bawakan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian beliau membawakan wa fi sahihi Muslimin min hadis Jabir bin Abdullah. Dalam Sahih Muslim dari hadis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa. Nah, ini juga luar biasa. Ya, dengan uslub yang berbeda. Kalau tadi tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Kalau di sini li kulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'innillah. Bila mana penyakit itu sesuai dengan obat yang ditetapkan oleh Allah, maka pasti sembuh. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasti sembuh. Kalau sudah cocok obat yang ditetapkan oleh Allah untuk penyakit tertentu, karena tidak semua penyakit yang sama disembuhkan oleh obat yang sama. Ya, tidak semua. Terkadang untuk pertama kali obat yang sama tidak menyembuhkan. Tapi ketika orang itu datang lagi setelah habis obatnya, yang kedua kali dengan obat yang sama baru sembuh. Karena semuanya kembali kepada Allah, bukan semata-mata obat itu. Obat yang sama diresepkan kembali oleh dokter, karena yang pasiennya ini untuk pertama kali selesai habis obatnya tetapi masih mengeluh. Nah, kemudian dia kembali ke dokter, kemudian diresepkan obat yang sama dengan yang kedua kalinya Allah sembuhkan. Ini menunjukkan bahwa obat tidak menyembuhkan. Itu yang pertama buktinya. Kemudian yang kedua, untuk orang yang penyakit dan keluhannya sama, diresepkan dengan resep yang sama, tetapi sisa yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Ya. Nomor antrian satu dengan nomor antrian dua, penyakitnya sama. Kemudian ketika dokter memberikan resep yang sama, yang pertama belum sembuh, yang kedua sudah sembuh. Ini menunjukkan bahwa obat itu juga tidak, ya, tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Yang menyembuhkan Allah Jalla wa'ala. Itu hanya sebab. Ya, itu hanya sebab. Maka di sini Allah Nabi tetapkan li kulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obat. Ya, dan apabila obat untuk penyakit itu sesuai, maka bara'a bi'innillah, akan sembuh dengan izin Allah. Jadi nikmat atau izin Allah itu yang berpengaruh. Ya. Terkadang dirubah sedikit saja, obatnya sama, bahan dasarnya, tetapi pembalut obat itu yang berbeda. Ya. Untuk satu penyakit kan bermacam ragam jenis obatnya, obat kimianya. Ya. Tetapi yang membaluti obat ini, itu yang beragam. Materi atau bahan dasarnya itu juga. Makanya ketika dilihat isinya, ini terkadang ada bahan itu, bahan aslinya, bahan dasarnya, kemudian ditambah dengan untuk membawakan obat itu ke dalam. Ya. Terkadang itu yang menyesuaikan untuk seorang pasien dengan pasien yang lain. Membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kemudian Ibnul Qayyim setelah membawakan dua hadis ini menambahkan hadis yang lain. Tadi yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu. Wa fi lafdhin inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah, ma huwa? Qal al-haramu. Qala at-Tirmidzi, hadha hadithun hasanun sahih. Ini hadis yang ketiga sebagai pembuka dari jawaban Ibnu Qayyim untuk orang yang tadi menderita dengan dosa-dosa. Karena dosa itu penyakit berbahaya. Lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Ya. Karena penyakit jasmani ini hanya merusak dunia. Tetapi kalau penyakit rohani yang disebabkan oleh dosa merusak dunia akhirat seperti yang diungkapkan oleh yang bertanya. Ya. Maka Ibnu Qayyim membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan untuknya penyembuh. Alimahu man alimahu? Ada yang mengetahuinya? Ya, dan ada yang tidak mengetahuinya. Alimahu man alimahu? Mengetahuinya orang yang mengetahuinya? Ya, tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya. Dan bahkan orang yang berkecimpung di bidang yang sama pun ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Dia berkecimpung dari spesialisasi yang sama. Ya. Tetapi yang ini karena ketekunannya untuk meneliti, mengurusi dan merawat pasiennya ini dan keinginan kerasnya untuk pasiennya itu agar sembuh sehingga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya jalan. Sementara yang satu cuek-cuek saja. Periksa tensi, ya. Sedikit ditanya di apa orang tadi konsultasi kemudian resep. Ya. Sementara yang satu itu tidak. Dia benar-benar berikan hati dan jiwanya. Kode etik seorang dokter memang ada di dalam jiwa raganya bahwa memberikan yang terbaik kepada pasien. Ya. Saya pernah berjumpa seorang dokter di waktu masih mahasiswa. Ketika itu saya datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah untuk salah seorang karyawan di atase agama. Ketika itu mahasiswa sedang liburan. Lalu sebelum diambil darah, kita akan diperiksa tensi dan segala-galanya. Adalah dalam masa ini dilakukan oleh dokter dari salah satu negara Islam. Ya. Lalu dia subhanallah dari raut wajahnya saja sudah menyembuhkan. Bagaimana dia menghadapi setiap orang yang ada di hadapannya dengan penuh kasih sayang, dengan lembut yang luar biasa. Ya. Kata-katanya dan tutur katanya, nasihat-nasihatnya. Subhanallah. Kalau setiap dokter yang seperti ini, keinginan besarnya, keinginan dan kemauannya memberikan kebaikan kepada semua orang, ini tanpa diberikan obat, mungkin tidak laku obat. Tidak laku obat-obat yang dibuat, tetapi cukup dengan tutur katanya. Orang sembuh. Orang sembuh. Ya. Walaupun ketika itu kita berjumpa bukan untuk mengadukan penyakit, tetapi untuk donor darah, tetapi dia berbicara tentang profesinya sebagai dokter. Apa fungsinya, apa yang perlu dia lakukan, apa yang dia berikan kepada pasiennya. Subhanallah, menyejukkan hati. Ya, menyejukkan hati. Membuat orang ingin berlama-lama bersamanya. Ya, bagaimana keinginannya bahwa orang ini bukan hanya mendapatkan kesehatan jasmani, tetapi mendapatkan kesehatan yang sebenarnya. Ya, tentang fungsi kesehatan, bagaimana seseorang itu tugasnya di waktu sehat. Subhanallah, saya tidak akan lupa. Ya, kejadian yang tidak berulang kembali. Ya. Karena satu sekali-kali itu saja saya diperjumpakan dengannya dan pengaruhnya luar biasa. Jadi, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ada yang mengerti, ada yang tahu. Ya. Makanya untuk satu penyakit, seseorang itu kena berlebihan atau diberikan kelebihan rezeki oleh Allah ketika berkonsultasi dengan satu dokter untuk penyakit yang berhubungan dengan dia. Ya. Dia tidak mendapatkan jawaban yang sudah ada dilakukan berbagai macam pemeriksaan tapi belum ditemukan apa penyakitnya. Ketika dia berpindah ke dokter yang sama, ke dokter yang lain dengan profesi yang sama, spesialisasi yang sama, peninjauannya berbeda, prediksinya berbeda. Ya. Kemudian dia arahkan, oh, kalau begini ciri-ciri dan keluhan-keluhannya, coba Bapak kunjungi atau konsultasi dengan dokter ini. Ya. Dia tidak mencari keuntungan dari situ, karena dia merasa bahwa ini bukan mengarah ke penyakit yang dia tangani, yang biasa dia tangani, maka dia arahkan ini yang nasihat. Kalau dia ingin cari untung kan dia tetap berikan obat. Dia tidak mengambil walau 1% pun. Ya, Bapak konsultasi atau kunjungi, datangi obat dokter spesialisnya ini. Saya lihat dari hasil periksa darah, saya lihat dari hasil ini penyakit Bapak ini tidak mengarah ke bidang saya. Ya. Padahal kalau ini kan sudah sekian ratus ribu nih duitnya. Tapi dia tidak mengambil apa-apa. Bapak datang saja ke dokter ini. Subhanallah. Ya, kemudian diperiksa lagi. Ternyata dialihkan lagi ke dokter yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka amanah. Tidak mencari keuntungan dunia. Ya, amanah. Sama dengan agama ini juga, ketika ditanya perkara yang bukan bidang kita dan kita tidak mengetahui jawabannya, kenapa kita mesti jawab juga? Kenapa kita mesti jawab juga? Kita tidak tahu jawabannya. Jangan mentang-mentang karena takut, khawatir dikatakan, oh sedikit sekali ilmu ustadz ini. Satu pertanyaan tidak tahu, satu pertanyaan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Mana ilmunya? Mana gelarnya? Mana statusnya sebagai ustadz yang menyampaikan agama? Terjadi pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, datang seseorang dari jauh, membawa sekian banyak pertanyaan, kemudian dibacakan satu persatu di hadapannya. Pertanyaan pertama, kata Imam Malik apa? La adri. Kedua, la adri. La adri. La adri. Dia mulai penasaran, ini imam atau bukan ini? Ya. Sampai sekian banyak pertanyaan dia menjawab tidak tahu, lalu dia dengan kecewa mengatakan, imam, saya ini datang dari jauh. Saya membawa, saya utusan kaum saya. Ya. Imam Malik tidak pula kesal dengan, memang dia tahu, paham, maklum. Dia katakan, iya, saya tahu kamu datang dari jauh. Saya tahu engkau membawa pertanyaan dari orang-orang banyak untuk kemaslahatan umum. Nanti kalau kamu sampai di sana, sampaikan Imam Malik tidak tahu. Sampaikan kepada mereka, Imam Malik tidak tahu jawabannya. Imam, ya, subhanallah, inilah yang harus kita ambil pelajaran. Makanya dalam obat mengobati juga demikian. Imam Nabi SAW sudah memberikan kode etiknya. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang berkompeten di bidang itu saja ada yang tahu dan yang tidak tahu. Apalagi yang bukan di bidangnya. Apalagi yang bukan bidangnya. Makanya kalau orang sudah berbicara di luar bidangnya, ini tanda-tanda hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Jika urusan itu disandarkan kepada bukan orang ahlinya, maka itu tanda hari kiamat, akan merupakan indikator kehancuran. Rusak. Ya, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Makanya orang-orang yang berbicara tentang agama yang bukan ahlinya, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian dalam lafaz yang lain di hadis yang sama, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan. Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit kecuali diletakkan bersamaan dengan itu obat dan kesembuhan, atau kesembuhan dan obat untuk penyakit. Misalnya diletakkan oleh ini penyakit ini, di sampingnya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyembuhnya. Untuk mengenali penyakit ini juga perlu ilmu. Makanya di antara keberhasilan seorang dokter, yang pertama kali adalah diagnosanya. Sama dengan konsultasi agama. Ketika diagnosanya benar, maka untuk mencari obatnya harus benar. Tetapi kalau diagnosanya sudah tidak benar, maka obatnya pasti tidak benar. Karena tidak tepat. Diberikan obat untuk penyakit yang bukan penyakit itu sendiri, bahkan membahayakan. Maka di sini, Allah Subhanahu wa taala letakkan penyakit, dan untuk mengenali penyakit ini ada ilmunya. Kemudian di samping itu Allah letakkan juga penyembuhnya. Untuk mengenali obat dan penyembuh penyakit ini juga butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu. Begitu, baik itu rohani, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Kemudian Nabi mengecualikan illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak Allah letakkan obat. Apapun penyakit, Allah iringkan turunnya penyakit itu, Allah letakkan di samping penyakit yang sudah diletakkan di muka bumi ini obatnya, penyembuhnya. Kecuali satu penyakit. Yang dia penyakit tetapi Allah tidak berikan obatnya. Qalu ya Rasulullah wa ma qalu ya Rasulullah ma huwa? Ya Rasulullah, apa itu penyakit yang tidak ada diletakkan, tidak diberikan oleh Allah penawar dan penyembuhnya dan obatnya? Qal al-haram. Kata Nabi adalah tua, usia tua. Maka tidak akan ada obat dari usia atau lanjut usia. Apa penyakit tua ini? Ya. Kepala sudah mulai berubat. Ya. Kulit sudah mulai keriput-keriput. Kulit semua, bukan kulit muka saja, kulit tangan, kulit jari. Ya. Kemudian sendi-sendi sudah mulai rasa sakit. Melangkah sudah susah. Ya. Kemudian di dalam perut ini sudah mulai banyak yang konslet, ya, dari lambung, ya, usus, kemudian yang lain-lainnya, ya, gigi sudah mulai, ya, dicabut satu demi satu. Ini penyakit yang dari kami tidak akan ada obatnya. Tanyakan dengan dokter, ada tidak obat penyakit, ada tidak obat untuk gigi ini sampai mati tidak ada rusak. Tidak ada yang harus dicabut dengan usia yang mungkin sudah sampai tua, tidak ada. Ya, keriput di badan itu ada obatnya. Untuk sementara memang ada, tetapi tetap saja susah untuk menghindari penyakit tua ini. Ya, sehat-sehat pun pola kehidupan seseorang, ya, raut-raut ketuaan tidak akan mungkin bisa dia hindari. Ya, raut-raut ketuaan tidak akan mungkin dia hindari, karena memang tidak diturunkan oleh Allah obatnya. Tidak ada obatnya sama sekali. Orang hanya menunda sebentar saja. Yang dikatakan awet muda itu sebentar. Ya, sebentar. Manusia yang paling awet muda siapa? Nabi SAW. Karena pola kehidupannya sempurna. Tidak ada manusia yang paling sehat pola hidupnya melainkan Nabi SAW. Ya. Melainkan Nabi SAW. Makanya beliau jarang sakit. Ya, sakit yang berbahaya. Ya, karena tidurnya cukup, ya, bukan, tapi bukan tidurnya yang menurut dokter. Ya. Tapi pola tidurnya. Tidur di awal malam, kemudian nanti bangun, ya, kemudian tidur sebentar lagi, kemudian nanti di ujung malam dia bangun lagi. Ya. Bangun lagi. Itu pola tidur yang sehat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pola makan juga bukan berarti ketika selalu perut kosong, ya, akan mengancam. Karena Nabi SAW seringkali berpuasa daripada memiliki makanan yang dimakan. Walaupun ketika ada makan, dia makan. Maksudnya puasa sunat. Dan beliau manusia yang paling sehat jasmani dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia tuanya juga. Di usia tuanya nampak. Nampak bahkan ubannya pun sudah bermunculan, yani syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud membuat saya beruban karena nampak oleh sahabat uban-uban sudah muncul di kepala Nabi SAW, walaupun dia bukan orang yang banyak ubannya, ya, tetapi dia beruban ini tanda tua, secara umum tanda tua. Kemudian ya, bertambahnya usia tidak mungkin. Ya, bertambahnya usia membuat orang semakin muda. Ya, umurnya berapa? 60. Oh, sudah tua dari saya, ya. Itu sudah kata-kata ini. Umurnya berapa? 50 tahun. Oh, masih lebih muda dari saya. Karena yang bertanya umurnya 51 tahun. Ya, kan nampak itu. Dari situ saja sudah nampak bahwa tua itu tidak mungkin disembuhkan. Kata tua. Tidak mungkin dihilangkan. Oh, semakin muda, ya. Berapa usianya? 63 tahun. Oh, kok semakin muda? Tidak ada orang mengatakan, oh, semakin muda. Ya. Ini penyakit yang tidak diberikan oleh Allah kesembuhan, karena ini memang perjalanan hidup manusia. Dari lemah, kemudian semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, kemudian sampai pada puncak kekuatannya, kemudian dia sampai kuat pada ketika sudah sampai puncaknya dia melemah. Melemah, melemah, melemah, melemah, dan ini tidak ada obatnya. Ya, dan ini fakta. Tidak ada obatnya, ini fakta. Makanya dalam dunia olahraga ada nanti usia gantung, gantung apa? Gantung sepatu, gantung raket, apa lagi? Gantung sarung tinju. Ya. Semuanya gantung-gantung. Diri saja nak digantung oleh mereka. Ya. Karena memang sudah kalau sudah di atas 35 tahun usia mereka, orang tak lagi tertarik dengan mereka. Masih banyak orang-orang muda yang dibutuhkan tenaganya. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada kamusnya. Ya. Cobalah lihat. Nabi SAW mulai berperangnya pada usia 53 tahun. Mulai berperangnya. Usia 50 tahun ini mulai. 50 tahun perang Badar. 53 tahun usianya perang Badar. Nah, setelah itu perang, perang, perang, perang, perang. Tahun depan perang lagi, perang lagi, perang lagi. Itu dalam Islam. Tidak ada gantung sepatu, tidak ada gantung pedang. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada kata istirahat. Sampai sebelah kaki kita berada di dalam surga. Ya. Ini kamusnya dalam Islam. Maka jangan alasan tua-tua, alasan tidak bisa beribadah, tidak bisa ngaji karena sudah tua. Tidak ada. Tidak ada gantung kitab. Nah, ada gantung kitabnya. Kenapa tidak bawa kitabnya? Sudah gantung karena saya sudah tua. Tidak ada. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik. Kemudian, wahada ya ummu adwa. Ah, ini yang juga perlu kita pahami dengan baik. Bahwa semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim tadi, dari hadis Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Tirmidzi, itu penyakitnya umum. Wa hadza ya ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Penyakitnya mencakup semua, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kemudian obat yang dijanjikan oleh Allah tadi berdasarkan hadis Nabi, ya, itu juga obat untuk penyakit jasmani dan rohani. Tidak ada yang tersisa. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Baik itu penyakit badan atau penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa. Makanya gila itu ada obatnya. Ada kesembuhannya. Nabi SAW mengatakan, Rufi'al qalamu an thalas. Diangkat catatan pena untuk menulis dosa atau pahala dari tiga orang. Ya. Anin na'imi hatta yastaqidha. Orang yang sedang tidur, kalau berbuat dosa, berbuat salah, itu tidak akan dicatat. Sampai dia bangun. Kalau sudah bangun berbuat dosa dicatat. Anis sabi hatta yahtalima. Anak-anak sampai dia baligh. Kalau sudah berusia baligh maka dia dicatat pahala atau dosanya. Kemudian yang ketiga itu yang kita inginkan, anil majnuni hatta yufiqa. Orang yang gila sampai sembuh. Selama dia masih terhitung gila, makanya untuk menentukan bahwa dia masih gila atau sudah sehat ada. Atau orang yang berbuat salah nanti diperiksa. Ya, diperiksa. Sekarang ini banyak orang beralasan ketika menyakiti orang-orang yang beriman. Alasannya apa? Gila. Maka diperiksa. Dengan hanya itu sebatas modus syaitan. Ya, modus syaitan. Untuk menyakiti orang yang beriman. Allah mengancam orang yang menyakiti orang yang beriman dengan siksa. Ya. Dengan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum adzabun alim. Yang dengan tujuan menyakiti orang yang beriman, apalagi orang-orang yang beriman yang menyebarkan kebaikan. Imam di salat yang mengimami kaum muslimin disakiti. Ya. Atau orang yang sedang menyampaikan ceramah disakiti. Ya. Dengan alasan tidak waras. Maka harus diperiksa. Cari tahu. Tetapi anehnya kenapa setiap itu terjadi alasannya tidak waras. Nanti orang-orang yang tidak waras dikumpulkan oleh orang yang benci agama ini. Kemudian dibuatkan strategi. Ya. Bisa jadi ini salah satu strategi. Ya. Dipergunakan cara ini untuk menyakiti orang yang beriman. Semoga Allah menjaga semua. Menjaga orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Menjaga orang-orang yang beriman. Ma'asyiral mu'minin. Jadi hadis-hadis saya yang berbicara tentang penyakit itu semua penyakit. Baik jasmani ataupun rohani. Yang obatnya pun itu obat penyakit jasmani dan rohani. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. Ini perlu juga kita catat. Ya, kata Ibnu Qayyim bahwa Nabi memasukkan bodoh sebagai penyakit. Ya. Nabi SAW menjadikan bodoh itu penyakit. Wa qad ja'ala an-nabi SAW al-jahla da'an. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Ya. Jadi tidak tahu atau bodoh itu dijadikan, dikategorikan oleh Nabi sebagai penyakit yang butuh obat. Dan Nabi tegaskan bahwa obatnya apa? Bertanya kepada ahli ilmu. Bertanya kepada para ulama. Nanti ada hadis yang disebutkan di sini, dan ini akan kita mulai pengajian kita, pertemuan yang akan datang dari sini. Dari perkataan Ibnu Qayyim bahwa Nabi menjadikan, memasukkan, mengkategorikan juga kebodohan sebagai penyakit, dan Nabi tegaskan bahwa obatnya adalah bertanya kepada ulama atau ahli ilmu. Lalu beliau berdalil dengan hadis yang akan disebutkan setelahnya. Ini akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya bukan Ibnu Qayyim ya, tapi orang yang mencetaknya. Dan ini membuat kita lebih paham. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?